Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka majlis ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون جماعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Dan alhamdulillah pada saat ini kita sudah memasuki bulan Syawal. Berarti bulan Ramadan 1437 Hijriah sudah kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Dan apa yang kita lakukan pada saat itu saat ini menjadi kenangan, menjadi bagian dari sejarah kehidupan kita. Beruntunglah mereka apabila dalam bulan suci Ramadan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan segala ibadah aktivitas yang dikerjakan pada bulan suci Ramadan, siangnya melakukan saum, malamnya melakukan qiyam, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kepada kaum muslimin dan muslimat yang tetap istiqomah di dalam Islam hingga akhir zaman nanti. Jemaah yang berbahagia, sebagaimana yang saya sampaikan dalam mukadimah tadi, tanpa terasa saat ini kita sudah berada di bulan Syawal, di awal bulan Syawal. Bulan Ramadan sudah kita tinggalkan untuk selama-lamanya, dan masih terbayang, masih teringat di benak kita bagaimana semangat, antusias diri kita, masyarakat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan suci Ramadan. Mereka yang jarang ke masjid, ke masjid. Mereka yang jarang membaca Al-Qur'an, mereka berinteraksi dengan Al-Qur'an. Mereka pegang Al-Qur'an, mereka baca Al-Qur'an, mereka tadaburkan Al-Qur'an. Bahkan mereka memiliki target-target berkaitan dengan Al-Qur'an. Misalkan sekian kali khatam Al-Qur'an, sekian hari dia harus menyelesaikan bacaan-bacaan yang ada dalam Al-Quranul Karim. Inilah ada gambaran bagaimana semangatnya kaum muslimin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan suci Ramadan. Belum lagi berkaitan dengan qiyam Ramadan, melakukan solat tarawih, berjamaah di masjid, di musala, di surau, kemudian ditutup dengan solat witir. Begitu gegap gempitanya masyarakat, mereka mendatangi masjid untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tergugah dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa yang lalu. Dengan hadis Rasulullah SAW, mereka termotivasi melakukan qiyam Ramadan, solat tarawih. Bahkan di penghujung bulan suci Ramadan, tidak sedikit dari kaum muslimin yang melakukan itikaf, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tinggalkan keluarganya, mereka tinggalkan rumahnya, pekerjaannya, sanak familinya, untuk melakukan kontemplasi, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW sampai akhir Ramadan, yaitu melakukan itikaf. Ini suatu gambaran bagaimana semangatnya kaum muslimin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan suci Ramadan. Dan kita mengetahui bulan suci Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pembinaan, bulan training yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan waktunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan kaifiat tata cara pelaksanaan saum Ramadan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang akan memberikan ganjaran, memberikan pahalanya pun juga dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan khusus pahala saum Ramadan, Allah Subhanahu wa taala tidak informasikan kepada makhluknya, termasuk kepada para malaikat, berapa besaran yang akan Allah berikan kepada orang melakukan saum Ramadan. Berbeda dengan orang melakukan salat, Allah jelaskan pahalanya. Berbeda dengan orang membaca Al-Qur'anul Karim, Allah jelaskan pahalanya. Siapa membaca Al-Qur'anul Karim, ketahuilah alif lam mim itu bukan satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Ketika dia membaca bismillahirrahmanirrahim 19 huruf kali 10, 190 kebaikan. Itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah diinformasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi khusus bulan suci Ramadan Allah tidak kasih tahu. Untuk apa? Untuk memberikan semangat motivasi kepada hambanya agar mereka semangat untuk melakukan ibadah khususnya dalam bulan suci Ramadan. Yang jadi pertanyaan adalah ketika bulan suci Ramadan sudah berlalu, sudah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Lantas bagaimana kita di bulan Syawal? Kita melihat suatu fenomena terjadinya mengalami degradasi di kalangan kaum muslimin, mungkin juga di antara kita yang hadir pada saat ini. Yang di bulan suci Ramadan yang melakukan qiyam Ramadan, dia hidupkan malam-malam Ramadan, tapi ketika masuk bulan Syawal, dia tidak hidupkan lagi bulan Syawal dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin tahajud pun juga tidak dia lakukan. Mungkin Al-Qur'an sudah tidak dibuka lagi olehnya. Bahkan mungkin dia tidak lagi melakukan saum. Padahal Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kaum muslimin, siapa yang melakukan saum Syawal setelah dia melakukan saum Ramadan, maka nilainya sama juga dia berpuasa setahun. Apa yang kita pahami dari hadis Rasulullah SAW tersebut? Kalau saya memahami hadis ini bukan sekedar memberikan motivasi kepada kita, bukan sekedar memberikan penjelasan pahala kepada kita, tapi hadis ini memberikan semangat kepada kita untuk kita tetap konsisten di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika Ramadan meninggalkan kita, maka ibadah-ibadah unggulan yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan kita tinggalkan juga. Bayangkan Rasulullah SAW sampai menjelaskan, siapa yang melakukan puasa Syawal maka nilainya sama juga puasa setahun. Ini kan suatu gambaran bagaimana Rasulullah SAW menginformasikan kepada kita agar kita tergugah, agar kita semangat tetap dalam koridor beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Syawal ini. Oleh karena itu saya menyerukan khususnya kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah, marilah kita tingkatkan, kita tingkatkan ibadah dalam bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya sampai kita nanti bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Apa yang sudah kita rasakan nikmatnya, lezatnya di dalam bulan suci Ramadan, seharusnya kita lakukan dalam bulan-bulan berikutnya. Kita merasakan nikmatnya puasa dalam bulan suci Ramadan. Wujud dari kita merasakan nikmat tersebut adalah lakukanlah saum dalam bulan setelah Ramadan. Ketika masuk bulan Syawal, maka kita berpuasa Syawal. Kemudian nanti ada Yaumul Bid, kita puasa Yaumul Bid. Kemudian nanti puasa Senin Kemisnya, di bulan-bulan yang lainnya kita kerjakan, kita lakukan. Itu adalah gambaran dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah merasakan nikmatnya, lezatnya ibadah dalam bulan suci Ramadan. Begitu pula ketika dia merasakan nikmatnya, lezatnya melakukan qiyam Ramadan, tahajud di malam hari, maka ketika dia masuk bulan Syawal dia tetap melakukan solat tahajud. Mungkin karena keletihannya, karena capeknya, dia enggak bisa melakukan 11 rakaat, dia bisa melakukan 9 rakaat. Dia bisa melakukan 7 rakaat. Dia bisa melakukan 5 rakaat. Bahkan dia bisa melakukan 3 rakaat, 2 tahajud tutup dengan witir. Itulah gambaran dari orang yang memahami fikih. Jadi jangan sampai ada pemikiran karena dia tidak bisa melakukan 11 rakaat kemudian ditinggalkan sama sekali. Kalau kita tidak bisa melakukan secara keseluruhan, maka lakukanlah sekemampuan kita. Jangan sampai malam-malam itu kita tinggalkan begitu saja dari nuansa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan ibadah di bulan Syawal, kemudian bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, terus nanti bulan Muharram dan seterusnya, maka sesungguhnya itu adalah gambaran dari orang yang telah merasakan lezatnya, nikmatnya ibadah dalam bulan suci Ramadan. Dalam bulan suci Ramadan kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala, ditarbiyah oleh Allah bagaimana kita memiliki kepedulian kepada kaum muslimin, kepada umat, kepada manusia. Bahkan diberikan motivasi untuk kita bersedekah, untuk berinfak, memberikan yang terbaik. Bahkan kita mengetahui dalam hadis Rasulullah SAW, siapa yang memberikan perbukaan kepada saudaranya, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang itu melakukan puasa. Apa yang kita pahami dari hadis ini? Apa yang kita pahami dari keterangan ini? Bukan sekedar memberikan sebutir kurma, bukan sekedar memberikan seteguk air, tapi perhatian, kepedulian kita terhadap kaum muslimin yang beribadah, yang taat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan mereka. Siapa yang memberikan perbukaan kepada saudaranya, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang itu mendapatkan pahala. Siapa yang memberikan perbukaan kepada saudara yang berpuasa? Ada perhatian kita kepada orang yang beribadah. Ada perhatian kita kepada orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Ini adalah gambaran yang harus kita ambil. Ini harus nilai yang harus kita perhatikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali pelajaran dapat kita ambil di dalam bulan suci Ramadan yang sudah kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Yang dari itu semuanya itu adalah mengajarkan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Dan nilai-nilai kenikmatan, kelezatan tersebut hendaknya kita lanjutkan dalam bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya sehingga ketakwaan kita makin meningkat. Bukankah tujuan dari Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa agar kita bertakwa, agar hambanya bertakwa? Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran yang merupakan dalil, yang merupakan rujukan, yang merupakan argumentasi landasan orang melakukan shaum Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dan orang akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia beribadah kepada Allah, dia wujudkan, dia aplikasikan nilai-nilai iman dalam dirinya untuk beribadah kepada Allah. Omong kosong kalau ada orang mengatakan mari kita bertakwa, mari kita bertakwa, mari kita bertakwa, tapi dia tidak mau beribadah kepada Allah. Dia tidak mau mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Itu jauh panggang daripada api. Silakan lihat dalam surat Al-Baqarah di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah serukan kepada seluruh manusia. Dari mana kita tahu? Dari awal ayat Allah gunakan kalimat, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia." Siapapun mereka, dimanapun mereka, apapun statusnya, selama dia manusia, Allah serukan, wahai manusia, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, ujung-ujungnya la'allakum tattaqun. Mengabdilah kamu kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Ujungnya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi kalau kita ingin bertakwa, keluarga kita ingin bertakwa, karyawan kita ingin bertakwa, masyarakat kita ingin bertakwa, rakyat kita ingin bertakwa, serukan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah ibadah nonsens, saudara. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalam Allah. Tidak mungkin Allah berdosa. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janji. Kalau ini kita pahami, maka saya berkeyakinan penuh, siapapun yang diberikan tanggung jawab dalam kehidupan, tanggung jawab dalam keluarga, tanggung jawab dalam masyarakat, tanggung jawab dalam perusahaannya, tanggung jawab dalam berbangsa dan negara, maka dia akan serukan, dia manfaatkan posisinya, kedudukannya, statusnya, untuk apa? Agar yang ada di bawahnya, yang ada di dekatnya, yang ada di sampingnya, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan orang yang menghalangi hamba Allah untuk beribadah. Tapi dia menyuruhkan untuk beribadah kepada Allah. Dan ingat, ketika dia menyuruhkan hamba Allah yang lain untuk beribadah, dia akan mendapatkan nilai di sisi Allah yang disebut dengan ajrun minallah, yang disebut dengan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebanyak orang mengikuti apa yang diserukan. Man dala ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilih. Barang siapa menunjukkan atas satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan sebagaimana orang itu mendapatkan kebaikan. Kita menyerukan, kita mengajak orang untuk melakukan kebaikan, untuk beribadah kepada Allah. Lantas orang itu melakukan kebaikan, melakukan ibadah kepada Allah. Taruhlah 10 orang, 20 orang, 30 orang melakukan ibadah dengan sebab kita, maka kita akan mendapatkan pahala sebanyak orang itu melakukan ibadah. Lihat bagaimana Allah menghargai seorang hamba, mengajak hamba yang lain untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya ketika Allah memberikan pahala, memberikan ajrun minallah, itu merupakan suatu potensi bagi diri kita dalam berinteraksi di tengah masyarakat. Kenapa kita bisa berinteraksi di tengah masyarakat? Kenapa kita bisa bermuamalah di tengah masyarakat? Karena kita diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah, diberikan potensi-potensi atau istilah yang disebut dengan energi positif dalam diri kita, sehingga kita bisa berinteraksi dengan siapapun juga. Dan ini modal dasar dalam bermuamalah. Dan ini modal dasar dalam kita bersinergi dengan siapapun juga. Coba kalau kebaikan tidak ada pada diri kita, mau ditaruh di mana ini muka? Melihat orang kita udah malu. Keluar rumah kita udah gak mau. Jangankan keluar rumah, keluar kamar aja udah gak mau. Karena potensi kebaikannya sudah mulai drop, sudah mulai menurun. Maka ibadah yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan, sesungguhnya itu meningkatkan potensi yang ada pada diri kita. Makanya kita lihat di tengah masyarakat kita, ketika Ramadan meninggalkan dia, selesai dia melakukan ibadah dalam bulan suci Ramadan, begitu gembiranya mereka. Sehingga keluar dari lisannya kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Kalimat takbir, ekspresi kegembiraan seorang muslim membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan modal dalam mereka berinteraksi di tengah umat. Makanya mereka bisa ketemu dengan keluarganya dalam acara silaturahim, dalam acara halal bihalal, pulang kampung. Karena dia punya kebaikan. Coba kalau kebaikannya tidak ada. Orang bilang pulang kampung, dia udah menghindar. Kalau bisa dia tidak dalam majlis tersebut. Kenapa enggak ada kebaikan pada dirinya? Malu dia untuk pulang kampung, malu dia untuk ketemu saudaranya, malu dia ketemu untuk sanak familinya. Tapi kenapa dia bisa bertemu? Karena ada potensi kebaikan pada dirinya setelah dia melakukan saum Ramadan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam momentum yang baik ini, setelah kita meriwayat kembali ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan untuk menjaga stabilitas iman kita, meningkatkan takwa kita dalam bulan Syawal ini, maka iringilah dengan banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena iman itu, kata Rasulullah SAW, al-iman yazidu wa yanqus, iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Sekarang kita merasakan iman kita meningkat, kita berada di masjid. duduk itikaf, mendekatkan diri kepada Allah, didoakan oleh malaikat. Siapa yang jamin setelah kita keluar dari masjid ini kita akan tetap dalam keadaan iman? Kita tetap dalam keadaan berkeyakinan Allah sebagai Tuhan kita, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul kita. Oleh karena itu banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Sebagaimana doa yang sudah kita lantunkan dalam bulan suci Ramadan pada momentum-momentum doa dijabah oleh Allah. Ketika sedang berpuasa, ketika akan berbuka, ketika di waktu sahur. Begitu nikmat yang kita berdoa, bermunajat kepada Allah tanpa terasa menetes air mata. Mengalir air mata, membasahi pipi kita. Nah di bulan Syawal, jangan kita melupakan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting, kita minta kepada Allah agar kita husnul khatimah. Di samping kita berdoa yang lain, masalah dunia, masalah pekerjaan, masalah aktivitas, masalah rumah, masalah kantor, dan lain segala macamnya, kita minta kepada Allah husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, kami mohon kepadamu husnul khatimah. Sebab banyak juga orang yang dulu dia ngaji, akhirnya di akhir kehidupannya dia su'ul khatimah, bukan husnul khatimah. Apa ada orang semacam ada? Di Quran Allah jelaskan. Saya yakin kalau saya sebut namanya jamaah pernah dengar nama tersebut. Terkenal dalam Quran ada namanya. Siapa? Qarun. Qarun itu orang yang dekat dengan Nabi Musa AS, ngaji dengan Nabi Musa AS, enggak tanggung-tanggung gurunya dengan Nabi Musa AS, yang mendapatkan Taurat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba apa kurangnya? Dia dekat, hadir dalam majlis, minta didoakan. Tapi mintanya berkaitan materi, berkaitan dengan harta. Akhirnya hartanya banyak melimpah ruah, lupa harusnya dia infakkan, dia sedekahkan. Diingatkan, tidak mau dia. Sampai dikatakan, ini kan hasil ilmu saya. Saya kaya, ini kan ilmu saya, kehebatan saya. Dia lupa yang punya ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Anda tahu bagaimana akhir kehidupan dari Qarun? Su'ul khatimah, Allah benamkan di lautan merah. Dalam riwayat yang saya baca, sampai mulutnya itu, maaf, yang dibenamkan oleh Tumera Firaun, Qarun itu dibenamkan ke dalam tanah. Berikut harta-hartanya. Kenapa? Karena dia sombong, dia angkuh. Pengajian yang pernah diikuti tidak membekas dalam kehidupan. Padahal gurunya adalah Nabi Musa AS. Nah kita tidak ingin seperti Qarun. Walaupun di awalnya dia dekat dengan Nabi Musa AS, seiring sejalan dengan Nabi Musa AS, mengaji dengan Nabi Musa AS, satu majlis dengan Nabi Musa AS, tapi di akhir kehidupannya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allah benamkan berikut harta bendanya. Zaman sekarang pun juga ada orang muda semacam itu. Ketika miskin dia dekat dengan miskin, dia dekat dengan ulama, tapi setelah dia kaya raya dia jauh dari ulama. Dia tinggalkan masjid. Sebelum berpuasa dia datang ke masjid, dekat dengan ulama, minta doa, minta berkah, minta sukses. Setelah sukses dia lupa. Nah kita tidak ingin model semacam itu. Ramadan telah melatih kita untuk tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mendekatkan diri kepada-Nya. Kita minta kepada Allah agar diri kita, keluarga kita, sanak famili kita husnul khatimah. Akhir kehidupan kita husnul khatimah dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir kehidupannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keistiqomahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhir kehidupan kita mendapatkan husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في غزة فلسطين والقدس وسوريا ومصر وليبيا واليمن وإيراق وأفغان وفي كل مكان في الزمن اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا رحمن الرحيمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسك سلامة في الدين وعافية في جسدي وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب اللهم إنا نشكى حسن الخاتمة اللهم إنا نشكى حسن الخاتمة اللهم إنا نشكى حسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين kita tutup dengan doa kafarat majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh